Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. الإخوان والأخوات حفظكم الله جميعا. فالحمد لله عز وجل pada ya waktu ini kita ya masih beroleh kesempatan ya untuk berada di majlis ya, dan di tempat yang mubarak ini insyaallah ya melanjutkan kajian atau bahasan kita pada kitab Umdatul Fiqh yang masih tentang bahasan atau akhir pembahasan masalah ar-rida'ah atau ar-rida'ah dari kitab nikah pada kitab Al-Madkur, kitab yang kita sebutkan tadi, yakni Umdatul Fiqh, di mana di akhir pembahasan kita terdahulu tentang ar-rida'ah telah kita sebutkan beberapa masalah dan beberapa hal yang erat kaitannya dengan pembahasan ar-rida'ah ini. Ya, baik, serta juga ya keterkaitan antara ar-rida'ah dan al-musaharah, ya, serta pengaruh ar-rida'ah atau persusuan pada suatu jalinan pernikahan apabila terjadi. Ya, apabila terjadi dengan beberapa contoh yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan ada beberapa hal yang lainnya juga ikhwan jami'an ya sebagai pelengkap pembahasan kita dalam masalah ar-rida'ah di sini, ya, bahwa ar-rida'ah yang disebutkan oleh kalangan ulama dari berbagai madhab yang ada, ya, mereka menyebutkan bahwa al-mahramiyah atau jalinan mahram karena ya adanya ar-rida'ah atau persusuan ini itu hanya berlaku bagi al-murdi'ah walabanul fahl serta al-furu', demikian juga kepada al-murtadi', bagi yang menyusu dan yang menyusui. Jadi hubungan mahramiyah hanya berlaku kepada furu'nya saja, ya, hanya berlaku kepada al-furu', bagi anak-anaknya ke bawah. Adapun al-usul, itu maksud dengan usul, ya, dimaksud dengan al-usul di sini yaitu orang tua ke atas serta al-hawashi, saudara-saudara, ya, dari yang menyusu ini, ya, serta anak-anak mereka, ini enggak masuk dalam hukum mahramiyah. Hayal mahramiyah hanya berlaku bagi anak keturunannya saja. Naam. Ya, jadi hadis yang telah pernah kita sebutkan terdahulu di pembahasan ar-rida'ah, ya, bahwa ar-rida'ah atau persusuan tuhrum yang memberikan efek mahramiyah sebagaimana mahramiyah ditimbulkan oleh an-nasab, ya, walaupun hadis ini kesannya berlaku umum, ya, tetapi dibatasi hanya pada yang kita sebutkan tadi. Nah, demikian halnya juga ikhwanna jami'an, ya, bahwa al-rida'ah juga disenangi ar-ridha'ah itu dari seorang wanita yang dikenali akan agama, yang akan agama wanita tersebut, seorang yang mutadayyinah, seorang muslimah, dan disenangi pula ar-ridha'ah ini kepada seorang muslimah yang taat, seorang muslimah ya yang taat. Jadi seseorang apabila memiliki seorang anak yang masih menyusu, sementara sang ibu enggak sanggup atau karena udzur tertentu ya tidak mampu menyusui anaknya, maka hendaklah dia memilih ibu susuan yang agamanya dikenali ya, dan memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemana dikatakan oleh sebagian al-ulama bahwa ar-ridha yughayyiru at-tiba', bahwa susuan ini akan bisa memberi pengaruh perubahan pada tabiat seseorang ya, pada tabiat si anak tadi. Jika yang menyusui itu seorang muslimah yang taat, semoga diharapkan anak-anaknya juga akan mengikut pada tabiat dari ibu susuannya. Ya, ini merupakan pandangan dari sebagian besar ulama, dan mereka tidak menyukai ya, tidak menyukai menyerahkan seorang anak susuan kepada seorang wanita yang tidak dikenali agamanya. Ya, seorang wanita yang fajirah misalnya, seorang wanita pelaku maksiat, apalagi ya bila mana diserahkan kepada seorang wanita yang notabene bukan seorang muslimah, baik itu dari kalangan ahli kitab atau seorang musyrikah. Dan ini merupakan pendapat dari Imam Ahmad rahimahullah, dan juga diriwayatkan dari ya Mujahid, dan juga pendapat Ishaq ibn Rahawai dan beberapa kalangan ahli ilm, dan diriwayatkan pendapat yang serupa ya dari Umar ibn Khattab dan Umar ibn Abdul Aziz. Ya, Umar ibn Abdul Aziz ia berpendapat tentang makruh ya, tentang karaha amalan tersebut. Tetapi bila seseorang yang menyerahkan anaknya ke seorang wanita Nasrani misalnya ahli kitab, atau seorang musyrikah lantas disusui oleh wanita tersebut ya, kalangan ulama yang lain di kalangan Syafi'iyah, dan juga ini riwayat di madhab ya, kata mereka tetap berlaku hukum mahramiyah, tetap berlaku hukum mahramiyah, hanya saja mahramiyah ini dengan seorang yang notabene dia bukan seorang muslimah ya, notabene bukan seorang muslimah. Demikian halnya juga apabila anak tersebut disusui oleh seorang wanita pezina, demikian juga halnya seperti itu ya. Tayib ya, bukan hal yang disenangi, tetapi sah ya persusuan yang dilakukan oleh mereka ya, sah persusuan dilakukan oleh mereka, walaupun beberapa ulama menganggap hal tersebut bukan hal yang baik ya. Dengan demikian juga kemana kita sebutkan di pembahasan terdahulu terkait dengan bank ASI, bank ASI apabila susu yang diperoleh dari bank ASI ini dari seorang wanita ya, dari satu orang wanita, dan si anak minum dari susu tersebut sampai kenyang, berlaku hukum mahramnya. Tetapi bank ASI sendiri oleh ulama-ulama kontemporer dari Majma' al-Fiqh al-Islami, mereka mengatakan hal yang terlarang, sesuatu yang terlarang. Bahkan jangankan bank ASI, seorang wanita saja dia menahan ASI-nya dan tidak memberikan kepada anaknya dengan tujuan memberikannya kepada anak orang lain, mungkin dikarenakan hendak mendapatkan bayaran ujurah ya, ya mendapatkan bayaran karena dia menyusui anak seseorang, ini juga bukan hal yang disenangi oleh kalangan ulama. Bahkan berapa kalangan ulama di madhab kita, di madhab Imam Ahmad, berpendapat tahrim ya, pengharaman ya perbuatan tersebut ya, sesuatu yang terlarang ya. Tetapi jika terjadi, tetap kita katakan berlaku hukum mahramiyah. Dari sini akan dikembangkan masalahnya. Terus bagaimana dengan mengambil ujrah, mengambil upah pembayaran dari menyusui seorang anak, dibolehkan atau tidak? Ya, diperbolehkan ya atau tidak? Nah, perlu diketahui bahwa ridha'ah itu adalah hak ya dari si ibu, dan juga hak dari si anak. Hak si anak. Jadi si ibu apabila memiliki ASI, dia punya hak untuk menyusui anaknya. dan tidak dibenarkan seorang bapak menyerahkan anak ibu tersebut kepada wanita lain untuk disusui selama si ibu ini mampu untuk menyusui anaknya, untuk menyusui anaknya sendiri. Tetapi misalnya, ya misalnya pada suatu pernikahan, ini nanti kita bahas ya di masalah syurut fin nikah, syarat-syarat yang diberlakukan seorang wanita pada suatu pernikahan. Misalnya si istri ini di awal pernikahan mensyaratkan, kapan saya hamil punya anak, saya hanya akan menyusui anak saya kalau saya dibayar sekian dan sekian, selain dari nafkah yang wajib. Misalnya seperti itu, ya. Dan syarat seperti ini oleh sebagian ulama dibenarkan. Taib. Sekarang wanita ini meminta bayaran, yang notabene dia adalah ibu si anak. Jadi dia meminta bayaran upah untuk menyusui anaknya. Ya, sementara upah yang dia minta dia lebih mahal dari upah wanita lain. Ya, ada wanita lain yang memang kerjaannya, ya, ya taib, kerjaannya dia atau dia menyewakan atau dia menerima upah dari ASI yang dia berikan kepada anak orang. Ya, dan bayarannya lebih rendah dari ibu tadi. Jadi apabila terjadi kondisi seperti ini, bolehkah si bapak yang mengambil anak dia dari ibunya dan menyerahkan kepada wanita tersebut? Ada silang pendapat di kalangan ulama terkait masalah ini. Ya, mereka sendiri sepakat. Ya, apabila upah yang diminta oleh wanita yang bukan ibu itu lebih tinggi daripada bayaran yang diminta oleh si ibu, maka tidak boleh diberikan kepada wanita yang lain. Tetap diberikan kepada si ibu tersebut dan diberikan kepada si ibu upahnya, ujrahnya. Iya. Dan ya, yang terjadi silang pendapat jika kalau si ibu ini upahnya lebih rendah, lebih mahal. Ya, upahnya lebih mahal. Mayoritas ulama termasuk ini juga pandangan madhab Imam Ahmad dan selainnya, ya, jika upah yang diminta oleh ibu tersebut ujratul mathal, yaitu upah yang sudah menjadi standar yang berlaku di suatu tempat, ya, walaupun itu lebih mahal, sementara si ibu yang lain ini, wanita yang lain ini lebih rendah, tetapi dari yang upah yang standar yang berlaku, tetap ya susuan diserahkan kepada ibunya, diserahkan kepada ibunya dan tidak diberikan kepada orang lain walaupun lebih mahal. Karena ini berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in arda'na lakum fa'tubunna ya ujurahun. Apabila wanita-wanita, termasuk di sini istri-istri kalian, apabila wanita-wanita tersebut menyusui anak-anak kalian, maka berikanlah kepada mereka bayaran atau upah bagi mereka. Konteks ayat ini menunjukkan bolehnya pemberian upah, ya, bagi ibu yang menyusui, ya, baik itu ibu si anak atau wanita lain. Dan mendahulukan ibu pada kondisi yang kita sebutkan tadi, ya, pada kondisi yang kita sebutkan tadi berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wala tudarru ya walidatun biwaladiha. Dan tidaklah seorang ibu ini diberikan beban mudarat karena anaknya. Ini jangan sampai dipisahkan dari ibunya. Tetap hak susuan yang merupakan hak ibu diberikan kepada si ibu. Ya, dan upah juga tetap diberikan kepada si ibu. Dan inilah juga makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan mereka diberikan upah atau bayaran rezeki dengan kadar yang ma'ruf. Dengan kadar yang ma'ruf itu kadar yang berlaku, nilai yang berlaku, ya, yang menjadi standar yang ada pada suatu tempat. Makanya tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Ya, seperti itu. Ya, tetapi ya sebagian ulama yang lainnya berpendapat apabila nilai yang diminta si ibu ini jauh lebih tinggi, ya, maka boleh si bapak memilih ya ibu susuan yang lain yang bayarannya lebih murah. Yang bayarannya ya lebih murah, berpegang juga pada kelanjutan ayat yang kita bacakan tadi, wala mauludin biwaladihi. Dan tidak juga kepada seorang anak, jangan sampai memberikan mudarat kepada bapaknya. Ayat dalam hal pemberian nafkah dan pemberian upah atau ujrah dari rada'ah. Ya. Tapi Masya Allah Ta'ala. Wala hawla wala quwata illa billah. Nah. Ini ya sedikit pembahasan ikhwan dan jami'an yang terkait dari akhir bahasan kita pada fasal atau bab tentang ar-rada'ah. Dengan demikian selesai pembahasan ar-rada'ah. Walillahi hamdulillah ta'ala. Selanjutnya ya beliau rahimahullahu ta'ala ya melangkah kepada bab ya bab yang ada setelah pembahasan ar-rada'ah. Faqala rahimahullahu ta'ala bab nikahil kuffar. Ya qala rahimahullahu ta'ala bab. Ya telah kita singgung berkali-kali ya tentang makna kata al-bab. Ya, mohon maksud dengan babun di sini yakni awal mula seseorang ya dia memulai menelaah suatu pembahasan yang nanti pada akhirnya dia akan mendapatkan hasil atau simpulan dari bahasan tersebut. Itu makna bab istilahan di kalangan para fuqaha. Ya, ma yubtada bihi difahmihi wa yakhruju minhu ya bin natijah atau bil faham. Saudara yang masuk melangkahkan pada suatu bahasan yang akhirnya nanti dia mendapatkan hasil. Itu bab. Jadi ketika kita berbicara tentang bab as-salah, berarti kita memulai dari sesuatu yang kita tidak tahu atau yang pengetahuan yang sedikit, yang minim. Ketika masuk dalam bab tersebut sampai pada bagian akhir, maka sempurna pengetahuan kita tentang salat. Demikian halnya juga bab siam. Demikian halnya juga ya beberapa bab dalam masalah pernikahan yang baru saja kita selesaikan. Demikian juga pada bab ini, bab nikahil kuffar. Ya, qalu huna nikahi al-kuffar. Ya, bentuk idafah yang menunjukkan adanya tamlik. Tapi tamlik di sini, kepemilikan di sini sifatnya maknawiyah. Sifatnya maknawiyah. Bahwa kalangan kuffar juga memiliki tamliku nikahihim. Bahwa orang-orang kafir juga berhak memiliki makna pernikahan mereka. Ini isyarat bahwa para fuqaha Islam atau syariat Islam itu sendiri melegalkan pernikahan kalangan kuffar sesama mereka. Bahwa pernikahan mereka sah dan pernikahan mereka mu'tabar, ya, diakui legal dan berlaku hukum-hukum yang berlaku pada pernikahan kemana pernikahan terjadi di antara dua orang muslim. Muslim dan muslimah maksud saya. Ya. Terkait masalah talak, masalah dihar, masalah ilah, apa lagi? Masalah rujuk dan seterusnya. Walaupun nanti akan kita sebutkan juga beberapa pengecualian tentunya. Ya. Karena walaupun secara umum kalimat nikah ini, kalimat pernikahan ini dipergunakan oleh kaum muslimin dan kalangan kuffar, tetapi tidak semua furu' dari syariat mereka itu sama dengan furu' pada syariat kita. Ya, contohnya saja. Sebagian dari kalangan ahli kitab atau yang dikategorikan sebagai ahli kitab, ya mereka membolehkan bahkan menyukai nikahul mahrim. Ya, menikahi mahram. Ya, nikahi mahram selain dari furu' dan usul. Artinya boleh menikahi sepupu dan seterusnya atau keponakan. Sementara seperti ini, ya menikahi keponakan, anak dari saudara laki-laki, itu dalam syariat Islam tidak seperti itu. Sama halnya juga mereka melegalkan pernikahan saudara susuan. Tetapi dalam Islam, tidak ada beberapa furu pernikahan. Walaupun secara umum sama, tapi ada beberapa partisi yang berbeda. Nah ini nanti akan dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala terkait dengan masalah ini, nikahul kuffar. Secara umum, ya penisbatan nikah kepada kalangan kuffar menunjukkan bahwa mereka juga memiliki ya makna pernikahan mereka dalam arti pernikahan mereka sah. Pernikahan mereka sah dan itu dibenarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Ya, kemana Al-Quran sendiri menyebutkan beberapa ayat seperti misalnya Ya, firman Allah Subhanahu wa taala ya pada surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, wa imra'atuhu, ya, wa imra'ah Abi Lahab. Kalimat imra'ah Abi Lahab ini istri Abi Lahab. Ini isyarat bahwa Al-Qur'an membenarkan pernikahan mereka sesama kaum musyrik. Ya atau tidak? Demikian juga Al-Qur'an menyebutkan wa imra'at Fir'aun. Sebutan Fir'aun kufur. Satu tidak musyrik. Namun Allah Subhanahu wa taala membolehkan nisbah istri kepada dia. Berarti Al-Qur'an sendiri membolehkan pernikahan sesama orang kafir dan menganggap pernikahan tersebut benar adanya. Ya benar adanya. Nanti ada beberapa hukum berlaku nanti. Nah, akan disebutkan oleh beliau kalau orang kafir itu masuk Islam. Ya, apakah masuk Islam bersamaan atau suaminya lebih dahulu ataukah istrinya lebih dahulu? Maka apakah pernikahan ini berlaku atau tidak? Ataukah seorang muslim, dua-duanya muslim lantas murtad? Ya, baik itu bersamaan murtad ataukah laki-laki atau wanita lebih dahulu, maka bagaimana hukum pernikahan mereka? Ini masuk semua dalam furu' pembahasan ya nikahul kufar. Ya, pernikahan dari kalangan kufar. Dan juga diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, walaupun hadis ini ada sedikit perbincangan di kalangan ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau inni wulidtu min nikahin wala safah. Sesungguhnya saya ini dilahirkan dari hasil sebuah pernikahan, bukan dari perzinahan. Sementara maklum di kalangan ahli kiblat ya, kecuali Syiah ya, kecuali Rafidah ya, bahwa kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam kufur ya, meninggal dalam keadaan kekufuran, tetapi pernikahan mereka ya tetap dianggap sah oleh syariat kita. Iya. Jadi ikhwanna jami'an, kalimat di sini nikahul kuffar isyarat bahwa nikahul kuffar atau pernikahan orang kafir mu'tabar. Ya, pernikahan mereka diakui oleh syarak. Tetapi perlu dipenuhi dua syarat. Ya, mesti dipenuhi dua syarat sampai kita anggap pernikahan mereka ini benar. Ya, dan diakui. Syarat yang pertama ya, untuk menunjukkan legalitas pernikahan kalangan kuffar ini, ayya'taqiduhu halalan fi syariatihim. Ya, bahwa mereka meyakini bahwa pernikahan yang mereka lakukan ya, itu adalah pernikahan yang halal pada syariat mereka dan pernikahan yang sah dalam agama mereka. Ya. Maka apabila ini mereka lakukan dan sah dalam anggapan agama mereka, maka ini juga mu'tabar pada pandangan syariat Islam. Walaupun mereka misalnya membolehkan nikahul maharim. Ya, membolehkan nikah ya, al-maharim. Sementara nikahul maharim dalam syariat kita sesama muslim atau muslim dengan muslimah terlarang. Tapi sebagian ahli kita membolehkan. Iya. Maka kita katakan pernikahan mereka ini yang mereka anggap sah juga sah dalam pandangan Islam. Iya. Syarat yang kedua, ya, bahwa ya, kalangan ahli kitab ini atau kalangan kuffar ini ya, dia mengajukan pernikahan mereka kepada kita. Ya. Tapi ketika mereka mengajukan pernikahan ini kepada kalangan kaum muslimin ya, kalangan kaum muslimin, maka hukum yang kita berlakukan itu sesuai dengan hukum yang berlaku pada ya agama mereka. Ini berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala ya, fa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, apabila engkau menjatuhkan hukum kepada mereka atau sesama mereka di kalangan kuffar ya, di kalangan ahli kitab, maka berikanlah hukum yang adil. Ya, sebagian ulama menafsirkan makna hukum dengan hukum yang adil di sini itu sesuai dengan tatanan agama mereka. Sesuai dengan tatanan agama ya, agama mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lainnya, ya fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang kufar, datang kepada engkau ya Muhammad mengajukan sebuah hukum tentang permasalahan yang mereka lakukan, ya baik itu ibadah atau muamalah, maka berikanlah hukum kepada mereka. Ya fahkum bainahum aw a'rid anhum. Ya berikanlah hukum kepada mereka. Sebagian ulama mengatakan fahkum bainahum ay berikan hukum yang berlaku sesama mereka, sesama kalangan ahli kitab, atau abaikan mereka, atau abaikan mereka. Iya. Jadi di sini ikhwan jami'an, ketika mereka mengangkat persoalan agama mereka kepada kalangan kaum muslimin, tentunya dalam hal ini para qudha, para qadhi dan hakim, ya, barulah kita nanti memperlakukan hukum-hukum yang berlaku pada agama mereka. Ya. Jelas sampai di sini insyaallah taala. Ya. Jadi itu dua syarat harus dipenuhi. Pertama, mereka meyakini pernikahan itu pernikahan yang halal. Yang kedua, mereka mengangkat persoalan yang terkait dengan pernikahan ini kepada kaum muslimin. Kapan mereka tidak mengangkat persoalan tersebut kepada kaum muslimin, maka kita tidak bahas sama sekali. Dan kita tetap memperlakukan sesuai yang mereka laku, ya sesuai yang mereka lakukan. Baik. Hanya saja, ya para fuqaha menyepakati beberapa masalah. Adapun yang dia haram, ya sesuatu yang haram, tayyib, pada hal al-akad, hal al-tarafa, ya itu hal-hal yang diharamkan, ya oleh syariat kita ketika mereka mengangkat persoalan itu kepada kaum muslimin, maka tetap kita melakukan hukum yang sesuai dengan pengharaman. Ya misalnya seorang bapak menikahi anaknya. Ya kalau mereka tidak mengangkat ke kita, kita biarkan pernikahan itu berjalan begitu saja. Dan kapan dia angkat pernikahan mereka ke kaum muslimin, ternyata dia menikahi anak susuan dia, kita melakukan hukum yang sejalan dengan hukum pengharaman, bahwa dia harus dipisahkan. Ya wallahu taala ala wa ahkam bisawab. Tayyib, qala huna rahimahullah. Ya bab nikahil kuffar. لا يهل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الهرة الكتابية. تبليغ رحمه الله تعالى لا يهل لمسلمة لن تدى حلال لن إني إبارة مدحى إمام أحمد. Ini ibarat yang dipergunakan oleh kalangan fuqaha Hanabila pada kalimat la yahillu, ya, yaitu digiring kepada makna tahrim, pengharaman. Ya, pada makna pengharaman dan bukan hanya sebatas makruh. Bukan sebatas makruh karaha. Jadi kalimat la yahillu yakni tahrim. Bahkan beberapa kalangan Hanabila mengkategorikan kata la yahillu termasuk pada bagian kabair. Haram, tambahkan lagi dia dosa besar. Ya. Dikala huna, la yahillu li muslimatin. Ya tidak diperbolehkan seorang muslimah nikahu kafirin bihal. Tidak dibenarkan seorang wanita muslimah, ya dia menikahi seorang kafir bihalin. Ya pada setiap kondisi secara mutlak. Ya tidak dibenarkan seorang muslimah menikahi seorang kafir. Sebagaimana pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu." Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik, yakni dengan wanita-wanita kalian, ya, hingga mereka beriman. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tunkihu," ya, larangan ini mengindikasikan pengharaman. Ya bahwa haram seorang muslim siapapun dia yang menikahkan seorang muslimah anaknya atau saudari dia, ya, dengan seorang kafir. Dan seorang kafir. Dan kalimat kafir di sini, kalimat musyrik di sini pada ayat itu mencakup semua bentuk syirkiyat. Begitu dari kalangan musyrikin, ya wasaniyun, para penyembah berhala, maupun dari kalangan ahli kitab. Nah, Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang ahli kitab, tentang pernikahan-pernikahan dengan orang-orang musyrik ini, ya lahunna hillul lahu wa lahum yahilluna lahunna. Dan tidaklah wanita-wanita muslimah ini halal bagi mereka, dan tidak juga mereka ini halal bagi wanita-wanita muslimah. Iya. Jadi ayat ya menunjukkan pengharaman ya secara mutlak, dan tidak disebutkan kondisi atau tidak dikecualikan kondisi apapun juga. Dan kalimat ya bihalin ini mengisyaratkan bahwa pengharaman ini ya berlaku pada dua keadaan, ibtida'an dan istidamah atau istimrar. Ya, berlaku pada dua keadaan, yaitu larangan seorang muslimah menikah seorang kafir ibtida'an, artinya ketika seorang muslimah dilamar oleh seorang kafir, maka haram bagi wali wanita tersebut untuk menerima pinangan laki-laki tadi, dan haram bagi wanita untuk cenderung kepada laki-laki tadi, ya, cenderung kepada laki-laki tersebut. Ini maknanya ibtida'an. Ya, jadi haram bagi si wali untuk menerima pinangan, ya, lamaran laki-laki yang kafir, ya, dan haram juga bagi si wanita untuk cenderung kepadanya. Yang kedua, ya, istimraran atau istidamah, artinya bahwa apabila dua orang menikah, ya, dan kadang dia tidak mengetahui hukum, seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki ahli kitab, dia mengerti hukum, lantas dia menikah. Selang berapa lama dia mengerti hukumnya, ternyata tidak boleh. Maka haram bagi wanita tersebut untuk mempertahankan pernikahan dia, istidamah. Ya, maka fasakh. Ya, maka harus dipisahkan antara keduanya. Ya, berdasarkan dengan ayat yang kita sebutkan tadi. Ya, ayat yang kita sebutkan bahwa tidak diperbolehkan ya menikahkan wanita muslimah dengan seorang kafir, baik dia itu ahli kitab ataupun selain dari ya ahli kitab. Dikarenakan seorang wanita apabila dia menikah, dia lebih cenderung untuk ikut kepada suaminya. Bahkan syariat kita menganjurkan, bahkan memerintahkan wanita untuk taat kepada suaminya, ikut kepada suaminya. Dan wanita mutawa'ah kepada suaminya. Jadi dia tunduk kepada suaminya. Apabila suaminya ini seorang ahli kitab, seorang Nasrani misalnya, atau seorang Yahudi, apalagi dia penyembah berhala, ya, suaminya ini hanya akan mengantarkan keluarganya kepada api neraka. Atau setidaknya dia tidak akan menjaga keluarganya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika yad'una ila an-nar." Bahwa mereka yakni kalangan orang-orang musyrik, tanpa dibedakan ahli kitab atau bukan, mereka semua ini menyeru kepada api neraka jahannam, wala haula wala quwwata illa billah. Ya, jadi ikhwanna jami'an dan juga ummahat, ya, maka hal yang perlu diperhatikan, menjaga saudara kita, anak-anak kita, ya, serta kerabat kita, jangan sampai terjatuh kepada perkara yang haram ini. Ya. Qala wa la yahillu li muslimatin nikahu kafirin bihal wa la li muslimin nikahu kafiratin illa al-hurratal kitabiyyah. Tayyib. Dan tidak juga diperbolehkan seorang muslim yang menikahi seorang wanita kafirah. Ya, tidak diperbolehkan seorang muslim menikahi seorang wanita yang kafir, ya, illa al-hurrah al-kitabiyah, kecuali ya al-hurrah, wanita yang merdeka dan dia ahli kitab, ya, dan dia ya ahli kitab. Ya, jadi hukum asalnya ini kalau terjadi ada ibarat seperti ini di madhab al-imam, sehingga anak-anak pernah sebutkan, ya, ketika disebutkan hukum yang pertama, setelahnya ada istisna, ada pengecualian. Ya, yang pengecualian ini adalah rukhsah dalam pandangan madhab, ala bentuk keringanan saja. Ya, rukhsah. Artinya rukhsah itu hanya akan diambil pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi antum, kalau antum menekuni madhabnya imam kita yang mulia, Imam Ahmad, antum tidak akan berpandangan bolehnya menikah ahli kitab begitu saja. Tidak. Ya, kenal pandangan madhab kita, menikahi ahli kitab hanya pada kondisi tertentu, kondisi darurat saja. Ya, nanti akan disebutkan syarat oleh beberapa fuqaha. Apabila dia berada misalnya negeri kafir dan tidak terdapat muslimah. Kedua, nasab dan nasalnya terjaga. Nasabnya dia dan anak keturunannya terjaga. Yang ketiga, wanita ini yang dia nikahi apabila si muslim ini kembali ke negerinya, ke negeri muslim, ke negeri Islam, wanitanya harus ikut dan memungkinkan untuk ikut. Apabila dikhawatirkan atau persangkaan terdekat wanita ini enggak mungkin ikut, maka enggak boleh menikahi wanita tersebut. Ya hifdzan kepada nasab, untuk menjaga anak keturunan dari si ibu tadi. Menjaga anak keturunannya, karena dia kapan ditinggalkan di negeri kufur, dia akan besar dan dibesarkan di negeri kufur. Ya, dia besar dan dibesarkan di negeri kufur, dan bisa jadi dia pun akan menjadi seorang kafir. Wala haula wala quwata illa billah. Iya. Tayyib. Jadi ikhwanna jami'an. Ini ibarat ya, ibarat di mazhab ketika disebutkan hukum wala li muslimin nikahul kafira, ini hukum asalnya. Ya, ini hukum asalnya bahwa pengharaman seorang muslim yang menikahi wanita kafirah. Maka jangan ada ikhwan yang ngebayang di kepala dia ya untuk menikahi seorang kafirah, seorang wanita ahli kitab. Ya, atau berencana atau berkeinginan dan cenderung kepada wanita ahli kitab, karena asalnya tidak diperbolehkan. Ya, hukum asalnya tidak diperbolehkan. Lantas disebutkan pengecualiannya di madhab illa al-hurrat al-kitabiyah. Penyebutan illa di sini, ana sebutkan tadi, ana ulangi lagi, hanya sebatas kelonggaran, rukhsah saja. Ya, dan rukhsah hanya diambil pada kondisi tertentu dan tidak boleh dianalogikan pada semua keadaan. Ya, ini kalau antum misalnya pernah, atau ikhwan kita yang belajar di menekuni ilmu-ilmu syariat akan paham tentang kriteria rukhsah, keringanan. Rukhsah itu punya rawabit tertentu, punya standarisasi tertentu. Tidak semua hal kita katakan ini rukhsah, boleh diambil. Ya, tidak semua kondisi saya berhak mendapatkan rukhsah atau saya ambil, tidak. Ada kriteria tertentu, ada aturan-aturannya. Ya, dan ada majalnya. Ya, ini tentunya dibahas bagi mereka yang menekuni fiqih wa usulihi lebih mendalam. Ya, itu tentang rukhsah. Jadi kalimat illal hurrat al-kitabiyah, ketika disebutkan al-hurrah, maksudnya selain ya al-imam, selain budak. Ya, maka tidak boleh menikahi ya seorang budak dari kalangan ahli kitab. Ya, kalau dia hendak menikahi atau mengambil seorang budak, maka dia harus memilih yang muslimah. Ya, memilih yang muslimah. Tayyib. Yang kedua, disyaratkan pula pada kalimat ini al-kitabiyah, dia haruslah ahli kitab. Dan ahli kitab An-Nasrani, mereka Nasraniyah dan Yahudiyah. Itu wanita Nasrani dan Yahudi. Dan ada khilaf pada Majusi. Ya, apakah Majusiyah termasuk dari ahli kitab? Ya, ataukah tidak? Ya, sebagian ulama ya lebih memilih bahwa Majusiyah tidak termasuk dari kalangan ya ahli kitab. Jadi ahli kitab yaitu mereka yang memiliki kitab munazzal, ya, dari apa yang mereka yakini, ya, dan mereka juga memiliki nabi yang mursal. Ya, jadi itu namanya ahli kitab. Ya, alladzina utul kitab, ya, ahli kitab mereka yang pada keanggapan mereka, keyakinan mereka, mereka diturunkan kepada kaum mereka itu kitab suci. Walaupun sudah mengalami perubahan. Ya, karena hukum hasba dhannil mar'i. Ya, karena dalam menerapkan hukum selalu kita berlakukan kepada persangkaan orang, bukan persangkaan kita. Ya, bukan persangkaan kita. Ini namanya hukum idzahir. Kalau dia menyangka dia itu memiliki kitab, kita katakan, "Na'am, berarti Anda ahli kitab." Selesai. Ya. Taib dan mereka memiliki atau mengklaim adanya nabi yang diutus di kaum mereka. Maka di sini Majusi dikeluarkan tentunya. Yang ada cuma apa? Ya, Nasrani dengan semua cabang-cabang keagamaan mereka, aliran-aliran mereka, dan Yahudi. Nah, ini berpegang dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berpegang pada firman Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanati minal ladzina utul kitabi min qablikum. Yang ketika disebutkan tentang yang halal bagi seorang muslim, wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan orang-orang ya ahli kitab itu halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka, dan juga muhsanat, ya, wanita-wanita muhsanat minal ladzina utul kitab. Jadi pada ayat ini disebutkan bahwa yang halal, ya, yang boleh dinikahi hanya dari kalangan ahli kitab. Itu pun juga dengan syarat tambahan, sifat tambahan, ya, antakuna, ya, bahwa wanita ahli kitab ini haruslah seorang yang muhsanah. Dan makna muhsanah, wanita yang atifah, bukan wanita yang fajirah, bukan wanita yang fasiqah, dan bukan wanita zaniyah. Maka harus dipilih tetap ahli kitab yang dia menjaga agamanya, yang menjaga dirinya, bukan agamanya, yang menjaga diri dia, tidak melakukan perbuatan fasik, dan tidak juga sebagai seorang pezina, dan bukan wanita fajir, bukan wanita fajir. Dan ini sesuai dengan ya usul madhab Imam Ahmad dalam memilih calon. Kita sebutkan terdahulu ya tentang kriteria wanita yang menjadi pilihan seseorang ketika menikah. Salah satu di antaranya adalah al-adalah. Ya, al-adalah maksud adalah di sini adalah fid din. Ya, tentang ketakwaan wanita tersebut. Ya, ketakwaan terkait dengan agama si wanita. Dan juga wanita ketika menerima seorang laki-laki, ya, juga harus melihat dari sisi ini ketakwaan. Jadi kalimat muhsanat afifah di sini kaitannya dengan seorang wanita yang bisa menjaga kehormatan dia dan menjaga diri dia. Ya, maka ini harus dipilih. Kalau memang harus menikahi wanita kafir, maka pilihlah wanita yang seperti ini. Iya. Masya Allah taala. La haula wala quwwata illa billah. Qala rahimahullahu taala, ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية ومتى أسلم الزوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما. ثم قال هنا رحمه الله تعالى ومتى أسلم الزوج الكتابية. كتب لدينا طبعا seorang suami dari wanita ahli kitab, dia memeluk Islam, dia masuk memeluk Islam. Au aslama zawjani al-kafirani ma'an, atau kedua suami istri ini yang notabene awalnya dia kafir, dia masuk Islam bersamaan. Qala fa ini jawab dari syarat yang kita sebutkan tadi. Kata mata itu syartiyah. Syartiyah itu zamaniyah. Ini namanya syartiyah zamaniyah. Ini penyebutan sebab, syarat. Yang kaitannya dengan waktu atau keadaan. Yang nanti setelah itu disebutkan hukumnya. Jadi, fahuma ini jawabnya, berarti hukumnya. Fahuma ala nikahihima. Maka hukum pernikahan pada dua kasus tadi, yaitu tetap pada pernikahan mereka berdua, tidak dipisah. Jadi kasus yang pertama, ya, kasus yang pertama dua orang ahli kitab misalnya, dia ahli kitab, lantas suaminya masuk Islam, ya, dia masuk Islam, apakah pernikahannya gugur fasikh? Apakah si laki-laki ini harus memisah dari istrinya? Apakah dia harus mentalak istrinya? Tidak, ya, tidak. Dan pernikahan mereka sah dan tidak perlu diulangi ijab dan qabul, berlaku dengan pernikahan yang terdahulu. Ya, ini berpegang dengan hukum asal an-nikah yang kita sebutkan tadi, bahwa istidamatun nikah, istimrar, itu aqwa dari apa? Ibtida. Karena kita temukan masalah ini di pembahasan kita di Radha'ah, ada kaidah disebutkan oleh kaum fuqaha bahwa keberlangsungan sesuatu itu lebih kuat dijadikan standar hukum ketimbang mengawali sesuatu. Kita mengawali dengan sesuatu. Nah, jadi kata beliau di sini. Jadi kapan? Jadi menikah salah satunya pernikahan tetap tetap sah. Yang kedua, kondisi yang kedua, ya, kedua suami istri ini masuk Islam bersamaan, maka demikian juga pernikahannya tetap tanpa perlu harus ada ijab dan kabul yang baru. Ya, dilangsungkan begitu, berlanjut begitu saja. Ya, jelas sampai di sini? Ya. Baik, dan kalimat ini aslama zaujanil kafirani ma'an. Dimaksud dengan aslama zaujanil kafirani ma'an di mazhab Imam, di mazhab kita, di mazhab Imam Ahmad, yang maksud di sini yakni mereka masuk Islam fi majlisin. Di majlis wahid, pada satu majlis bersamaan. Ya, ataukah di majlis walaupun tidak bersamaan. Ya, karena meminta untuk bersamaan, apalagi mereka ya dari awal dia lahir sampai usia 60 tahun misalnya kafir ahli kitab, yang latar masuk Islam bersama-sama, susah untuk melafadzkan kalimat syahadatain. Hal yang sangat sulit kita minta, ya kalian berdua ya harus disama-samain, memulai bersamaan, ya berhenti bersama mengucapkan syahadat. Ini hal yang berat. Ya, ini hal yang tetap bila mana ini memungkinkan, ini yang lebih utama. Ya, yang kedua, ini madhabul Imam Ahmad, ya ini selama berada di satu majlis, tidak dipisah. Tidak dipisah. Ya, ketika mereka datang berdua di masjid, misalnya ya, ini adatnya negeri kita, masuk Islamnya, ya kata mereka bagusnya di masjid. Ya, bagusnya. Ya, ya di masjid tidak mengapa. Ini kebiasaan yang juga mungkin baik ya. Setelah dia syahadat, dia keluar, dia wudu, dia salat, dia jarkan salat, ini hal yang bagus. Iya, dan juga membabu syiar kepada jamaah masjid. Ya, apalagi jika kita mengundang awam kaum muslimin bahwa inilah dia Islam yang benar. Inilah dia ajaran Islam, mengajak seseorang tanpa paksaan, tanpa melalui materi untuk memeluk Islam. Tidak mengapa. Ya, tetapi menjadikan masjid sebagai syarat masuk Islam, ini juga tidak, bukan hal yang ada, bukan hal yang didukung oleh dalil syar'i. Ya, ketika mereka berada di satu majlis, ya bersamaan, ya di satu majlis, tidak mengapa misalnya si laki-laki lebih dahulu mengucapkan syahadat, baru setelah itu wanita. Boleh dibalik tidak? Boleh, tidak mengapa. Tetapi lebih bagus kalau laki-laki lebih dahulu, agar masih masuk pada kategori yang pertama, idza aslama zaujul kitabiyah. Jadi disenangi kalau laki-laki yang masuk Islam. Ya, karena seorang muslim boleh menikahi wanita kitabiyah. Sementara seorang wanita muslimah ya diharamkan bagi dia menikah dengan seorang laki-laki ahli kitab, agar jangan nanti difahami ketika si wanita lebih dahulu syahadat, dia sudah muslimah, suaminya belum. Ya, suaminya belum ya memeluk Islam. Misalnya terjadi, walaupun hal ini ya bukan masuk dalam pembahasan madhabul Imam, ya madhab Imam Ahmad, tetapi sebagian fuqaha menyebutkan hal seperti itu. Iya. Jadi qala huna fahuma ala nikahihima. Jadi mereka berdua tetap dalam pernikahan mereka. Ya. Lantas bagaimana? Ya, jikalau salah satu di antara keduanya ya bukan dari kalangan ahli kitab. Ya, wa in aslama ahaduhuma masalah, dan mereka bukan ahli kitab. Ya, misalnya dia Majusi. Ya. Baik. Gimana hukum pernikahan mereka? Ya, kalau yang masuk Islam yang pertama, ya, adalah salah seorang di antara suami istri ini. Ya, yang keduanya asalnya Majusi. Salah seorang di antara mereka berdua Majusi di sini, karena di Indonesia hampir enggak ada ya. Anggaplah misalnya orang Hindu, ya, orang Hindu atau orang Buddha, ya, atau penganut aliran kepercayaan, ya, tapi penyembah berhala lainnya. Alhamdulillah salah seorang di antara mereka ya masuk Islam. Jelas, seseorang masuk Islam. Bagaimana hukum pernikahan? Madhabul Imam Ahmad ala butlan nikah. Madhab kita, madhabul Imam Ahmad, pernikahannya gugur. Pernikahannya gugur. Karena yang diperbolehkan seorang menikahi wanita ahli kitab, seorang muslim menikahi wanita yang bukan muslimah, hanya disyaratkan dia ahli kitab. Selain dari ahli kitab, ya tidak di, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ya jika antara mereka berdua itu belum terjadi dukhul, maka ya pernikahannya di, ya pernikahannya digugurkan dan tidak diperbolehkan. Ya, karena yang diperbolehkan hanya pada wanita ya ahli kitab saja. Tapi masya Allah. Ya, ini dengan persepsi tentunya pada penafsiran ayat ya wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Ya, larangan menikahkan wanita muslimah dengan orang musyrik dan menikahkan wanita-wanita musyrikah dengan orang-orang musyrik, ya ini ya dikhususkan larangan ini pada ahli kitab saja. Yang diperbolehkan hanya ahli kitab. Sedar ahli kitab tidak diperbolehkan. Jadi ikhwanna jami'an, jadi perlu diperhatikan di sini ya, dibedakan ya antara ahli kitab dan selain dari ahli kitab. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala aw irtadda ahadu az-zawjayni al-muslimayni fa in kana ba'da ad-dukhul fa aslama al-kafiru minhumā fi iddatihā fa huma 'ala nikāhihā. Baik, qala huna rahimahullahu ta'ala aw irtadda ahadu az-zawjayni al-muslimayni. Masya Allah. Apabila, ini masalah berikutnya lagi, kebalikan masalah yang pertama. Kalau yang pertama tadi, mereka dari kalangan kufar masuk Islam. Karena kondisi yang kedua, mereka asalnya minal muslimin, mereka kaum muslimin, lantas mereka kufur dan murtad ya setelah dia memeluk Islam. Ya, awirtadda ahadun zawjainil muslimin. Atau salah seorang di antara pasangan suami istri murtad. Ya, salah seorang di antara mereka murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Lantas bagaimana hukum pernikahan mereka? Ya. Tayyib, qala rahimahullahu ta'ala in kana dhalika ba'da dukul fa aslama al-kafiru. Tayyib, masalah ini ya. Tayyib, apabila salah seorang di antara mereka berdua ini ya murtad, maka hukumnya sama dengan yang kita sebutkan tadi. Ya, kalimat aw di sini atau ini kembali atau ma'tuf kepada bahasan yang sebelumnya. Ya, apabila mereka murtad, mereka menikah, sepasang menikah misalnya. Ya, entah itu yang masuk istri, yang murtad nanti si suami atau yang murtad nanti si istri. Ya, ketika salah seorang di antara mereka murtad qabla dukhul, sebelum mereka melakukan hubungan intim, ya, maka akadnya batal. Akadnya ya tidak sah karena perbedaan agama. Ini termasuk di antara syarat yang disebutkan madhab Imam Ahmad terdahulu juga, bahwa pernikahan ya yang tidak diperbolehkan karena sebab pernikahan beda agama. Sementara qabla dukhul ya belum terkandung makna nikah dalam pandangan madhab kita, madhab Imam Ahmad. Jadi kapan seorang dia akad, dia belum terjadi hubungan intim, maka pernikahannya batal, ya digugurkan. Tayyib. Wa in kana dzalika, apabila kondisi tersebut terjadi setelah dukhul. Setelah dukhul. Kondisi yang mana? Ya, kondisi apabila salah seorang di antara suami istri yang keduanya ini kafir masuk Islam, ataukah kondisi suami istri yang muslim salah seorang di antara mereka murtad. Ya, tetapi ya mereka sudah melakukan hubungan. Sudah melakukan hubungan intim. Tayyib, qala rahimahullahu taala ya fa aslama al-kafiru minhuma fi iddatiha fahuma ala nikahiha. Atau dia sebutkan hukum. Ya, lantas si yang kafir, itu suami yang kafir ini masuk Islam. Ya, dalam masa iddah si wanita, maka tetap pernikahannya kembali seperti sedia kala. Jadi sini ada masalah, ikhwan. Dan dari kondisi tadi, ini ada perjelas ya, sepasang suami istri ahli kitab, yang salah seorang di antara mereka masuk Islam, yang satunya lagi suami istri muslim, salah seorang murtad. Lantas pada dua kondisi tadi, yang mereka semuanya sudah melakukan hubungan intim, ya, maka kalau guna rahimahullah ta'ala perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Ketika sudah terjadi hubungan intim, pasti si wanita berhak atas mahar atau tidak? Ya, berhak atas mahar, dan si laki-laki berhak atas masa iddah. Ayo, bisa difahami ya? Ini kita belum masuk dalam masa iddah ya. Jadi masa iddah itu sebenarnya hak bagi laki-laki. Ya, ketika seorang laki-laki dia cerai dengan istrinya. Ya, talak satu misalnya. Istri ini nanti punya hak atas mahar. Kapan masa iddah berlalu habis, mahar jadi milik dia. Kalau sudah terjadi dukhul. Ya, jelas ya? Baik. Sementara si suami ini, dia punya hak atas masa iddah. Hanya selama masa iddah, ya, istri yang dia talak ini gak boleh diganggu oleh laki-laki lain. Gak boleh dilirik oleh laki-laki lain. Dan istri ini juga gak boleh melirik oleh laki-laki lain. Karena masih masuk pada zimmah dia, masih masuk pada kewenangan dari si suami. Artinya kata lain, saya lebih berhak pada istri saya di masa iddahnya ketimbang laki-laki. Ketika masa iddahnya sudah berlalu, baru wanita punya khiyar. Wanita boleh memilih kembali ke suaminya, silahkan. Memilih laki-laki lain juga silahkan. Jadi ini masa iddah yang nanti kita bahas insyaAllah. Jadi ketika kita mengatakan bahwa dua pasang suami istri ini nikahnya gugur, ya, nikahnya gugur, si suami berhak atas masa iddah. Dan masa iddah ini menjadi takaran nantinya, menjadi ukuran, ya, dan menjadi masa penantian apakah pasangannya itu masuk Islam atau tidak. Ya, masuk Islam atau tidak. Iya. Ini pendapat di madzhab Imam Ahmad. Fatawakkaf al-amr, kata mereka, kata disebutkan oleh sahib al-insaf, sahib al-kashaf dan selainnya, yang kata mereka ditunggu sampai masa iddahnya berlalu atau belum. Ketika masa iddahnya belum berlalu dan si wanita masih pasangan ini masuk Islam, pernikahan yang pertama diberlakukan kembali, ya, dia jalani kembali kehidupan dia bersama pasangannya. Tetapi apabila masa iddahnya sudah berlalu, maka si wanita ala, ya, wanita ala khiyarin. Nah, kata beliau rahimahullah ta'ala, fa aslama al-kafiru minhuma fi iddatiha, pada masa iddah si wanita, fahuma ala nikahiha, maka keduanya ini masih dilangsungkan pernikahan. Akan tetapi kata beliau rahimahullah ta'ala, wa illa, maksudnya illa di sini apabila masa iddahnya sudah berlalu, ya, tabayyana anna nikahan fasakha mundukhtilafa dinuhuma, ya, kalau tidak maka sudah dapat dipastikan bahwa pernikahan ini gugur dengan sendirinya, ya karena sudah terjadi perbedaan agama. Wa ma summiya laha wa huma kafirani فقبضته في كفرها فلا شيء لها غيره وإن كان حراما. Masalah berikutnya terkait dengan maharnya. Kalau tadi masa iddah merupakan hak laki-laki, ya, sekarang bagaimana dengan maharnya? Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, وَمَا سُمِّيَ لَهَا, ay, mahar yang disebutkan. Saya masih ingat tentang pembagian mahar. Mahar pada pernikahan terbagi dua. Anda pernah sebutkan ini, kalau tidak salah. Dulu awal-awal pembahasan. Siapa masih ingat? Pak Munir masih ingat? Ya? Lupa? Ya? Pertama mahar al-musamma, mahar yang disebut di majelis akad. Yang kedua mahar apa? Hah? Sudah kredit apa? Hutang. Tapi boleh enggak? Boleh enggak mahar diutang? Boleh. Sahih mahar apa? Boleh kau dikreditkan, boleh enggak? Tapi dari mahar ada dua. Ada mahar al-musamma, yaitu mahar yang disebutkan di majlis akad. Misalnya dia menikahi saya, nikahi si fulana dengan mahar, misalnya ya, mahar kitab Fathul Bari, misalnya. Yang mana pemasir benar? Simpan-simpan ya maharnya dia. Tapi itu namanya mahar musamma, ay mahar disebutkan di akad. Yang kedua, mahar yang tidak disebut di akad. Ya mungkin kena laki-lakinya lupa, semangatnya nikah, mereka yang masih perjaka ini, udah semangat nikah, dia maunya ijab kabul doang, kabil tuh, kabil tuh, dia hafal terus dari rumah, kabil tuh, pas akad, kabil tuh doang, dia lupa sebut maharnya. Nah ketika dia lupa sebut mahar, ya atau dia misalnya masih syak pada mahar, dia masih ragu-ragu, mahar apa kira-kira yang hendak saya ajukan kepada wanita idaman anak misalnya, dia ragu. Nah, ketika terjadi ijab dan kabul mahar tidak disebutkan, berlaku mahar misal. Mahar misal. Dan mahar misal ini diikutkan kepada apa? Ya, mahar yang setara dengan mahar saudari si wanita kalau ada, atau kerabat terdekat dia wanita. Kalau tidak, kembali kepada urf, kembali kepada ya mahar yang biasa diberlakukan di masyarakat tersebut, itu mahar misal. Di sini dalam bahasan ini Ustaz Ayu. Oh. Di sini kata beliau, wa ma summiya laha. Kalau wa ma summiya laha itu mahar apa? Mahar musamma, mahar yang disebutkan. Wa ma summiya laha wa huma kafiran faqabadathu fi kufriha fala syai'a laha ghairahu. Jadi mahar yang disebutkan ketika mereka akad dalam keadaan kafir, terus salah seorang masuk Islam. Ya, mahar yang disebutkan ketika mereka akad, ketika mereka masih kafir kedua-duanya, lantas wanita ini sudah memiliki faqabadathu. Artinya dia memiliki, dia sudah menerima tunai mahar tersebut. Ya. Faqabad di sini nanti kita sebutkan juga di pembahasan tentang ini ya. Salah mahar ya. Jadi masalah qabdul mahar ini juga macam-macam. Ada qabad madha haqiqiyatan. Itu maharnya, misalnya maharnya ini diambil, dia bawa pulang, itu mahar. Atau walinya ngambil, itu namanya qabad haqiqiyah. Ada yang sifatnya hukman. Sifatnya hukman, misalnya dia, si suami mengatakan, ya mahar nikah saya tanah yang ada di sana sekian hektar. Nah mungkin dia pegang, ya, tapi cuma isyarat, ini hukman. Ya mungkin sertifikatnya belum balik nama ya, tapi secara hukum sudah jadi mahar, itu qabad. Ya. Jadi mahar yang sudah dipegang oleh si wanita ini ketika dia masih kafir, lantas seorang masuk Islam, ya, maka wanitanya berhak atas mahar tersebut, tidak berhak atas yang lain. Artinya tidak berhak atas yang lain ketika dia menjalani masa iddah. Apakah berhak atas nafkah? Zahir kalam muallif rahimahullah, la syai'a ghairahu, ay dia hanya berhak mahar, tidak berhak atas nafkah, tidak berhak atas kediaman atau rumah. Jadi zahir kalam muallif rahimahullah ta'ala Ibn Qudamah di sini. Jadi nanti kita bahas di pembahasan masalah talak. Enggak di sini ya, biar enggak kepanjangan. Karena masalah ini juga ada silang pendapat di ulama. Ya fala syai'a laha ghairahu wa in kana haraman. Walaupun mahar tersebut haram. Misalnya ketika dia menikah, ya si laki-laki ini kebetulan dia orang kafir Nasrani, ya mahar pernikahan kita ya sepasang babi ya misalnya. Ya sepasang babi atau sepasang anjing pudel atau apa yang barang-barang yang haram. Tapi walaupun ini haram tetap dia ambil. Dia ambil. Tetapi apakah boleh dimiliki? Ini ada silang pendapat lagi di madhab. Ya sebagian mutakhirin madhab, madhabul imam, pendapat ulama belakangan di kalangan madhab imam, ya, tapi dia boleh menerima mahar tadi, tetapi yang dia ambil dari suaminya, ya, yaitu nilai yang setara dengan mahar tadi. Misalnya dia dapat sepasang ya khinzir, babi misalnya, bukan babinya yang diambil, bukan ya, tetapi dihitung berapa nilainya, ya, dihitung berapa nilai dari sesuatu tadi, ya, maka itu yang diterima. Walaupun di sini anak sendiri ada di apa ya, ada di perlu nazar mendalam. Ya, karena ini nanti bertentangan juga dengan kaidah asal di mazhab Imam Ahmad, bahwa kullu ma hurima intifa' istimal wa hurima intifa'uhu. Ya, semua yang dilarang istimal, larang intifa. Ya, gimana bisa diharamkan khinzir, kok bisa diambil nilainya? Ya, apakah ini nanti masuk pada qaraibnya madhab atau tidak? Ya, setahu ana di beberapa fuqaha Imam Ahmad yang menulis tentang qaraib madhab, mereka enggak masukkan masalah ini. Iya. Ya, padahal biasanya di masalah qaraib madhab itu yang disebutkan ya masalah yang enggak dijumpai di madhab yang lain atau pengecualian dari kaidah umum yang berlaku di madhab. Biasanya seperti itu. Tapi ya Allah mudah-mudahan suatu waktu apabila Allah mudahkan atau tayassarul amr, ya bisa kita lihat pembahasan masalah ini. La haula wala quwwata illa billah. Jelas ya, itu kata beliau, wa illam taqbidhuhu wa huwa haramun falaha mahru mithliha. Kalau wanita ini belum menerima maharnya, sementara itu haram, ya misalnya hewan yang haram tadi, ya tidak ada di sini, dia masih ada di, misalnya masih ada di Irian atau masih ada di Ambon, terus belum dikirim, ya dia belum memiliki, belum mengambil, maka wanita ini berhak atas mahar misal, berhak atas mahar misal. Maksudnya mahar misal di sini bukan lagi nilai mahar, tapi dilihat dengan saudari-saudari dia berapa nilai mahar yang diberikan kepada saudari dia, maka itu juga nilai yang harus dia terima dari suaminya tersebut. Au nisfuhu haitsu wajaba dzalika, ya, atau setengah ya dari mahar misal yang diwajibkan dari, masya Allah. Ini jadi al-madhab di sini, ya, atau Ibnu Qudamah rahimahullah wa ta'ala di sini, ya, cenderung boleh memberlakukan penerimaan mahar walaupun itu haram dan ditakar dengan nilai, ya, sehingga yang haram zatan ini tidak di, ya, tidak diambil oleh wanita tersebut. Nah, tapi perlu diperhatikan ikhwan, ya, yang muharram di sini dimaksud itu muharram pada zatnya, bukan pada sebabnya. Ya, yang haram pada zatnya, ya, bukan yang haram pada sebabnya. Apalagi, ya, jika ahlu kitab ini membolehkan mada istifada atau mengambil faedah dari harta yang haram, misalnya dari riba, ya, atau dari jual beli yang terdapat hal-hal yang haram. Lantas dari faedah itu dijadikan mahar, ini enggak termasuk dalam bahasan kita, tetap dia menerima, ya, barang atau harta tersebut sebagai mahar. Ya, karena harus dibedakan antara yang muharram zatan dan muharram, ya, sababan dari sisi pemakaian dan pengambilan manfaat. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Dan ini yang lebih tepat insyaallah. Jadi pada pernikahan kufar, ya, pada pernikahan orang-orang kafir, baik itu dari akadnya atau ketika sudah terjadi pernikahan antara mereka dengan kondisi kita sebutkan tadi, ya, kedua-duanya menikah atau salah seorang masuk Islam, ya, atau kedua-duanya masuk Islam atau muslim yang murtad salah seorang di antara mereka, ya, terkait dengan masalah mahar, dengan masalah iddah, terkait juga nanti dengan perkara zihar, ya, termasuk juga masalah li'an, ini tetap diikutkan kepada hukum yang berlaku kepada kaum muslimin, ya, bukan berlaku kepada kaum yang muslimin, ya, selain dari dalil yang kita sebutkan tadi dan kondisi yang kita sebutkan tadi, dan juga dikarenakan orang-orang kafir, ya, mereka tetap dikenakan mata tuntutan melaksanakan setiap furu' syariat Islam. Ya, ini yang kaidah disebutkan oleh banyak para usuliyin, ya, wa kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah, tetap bahwa mereka tetap diminta untuk melaksanakan, ya, furu' syariah yang sifatnya amal, seperti tadi masalah kita yang sebutkan. Kalau pernikahan tersebut dua orang kafir yang menikah tanpa mahar atau masuk Islam, dikenakan mahar misal. Karena pada pernikahan Islam pada kondisi seperti ini dikenakan pada hukum yang berlaku pada hukum kaum muslimin. Ana katilah wala insyaallah. Ya. kita cukupkan pada penjelasan kufar, karena ini perulangan di masalah kita yang pernah kita sebutkan terdahulu. Ya, adapun beberapa pembahasan yang lain, dan ini sudah tercatat pada keumuman yang kita sebutkan, dan demikian juga silang pendapat ulama, ya, seperti yang kita dengarkan tadi, yang saya ringkas, panakna filahuna, ya subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.